Mitra Bisnis Kompas menulis, konsep awal pemekaran daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekarang banyak terkontaminasi kepentingan elit politik tertentu yang memperebutkan jabatan dan anggaran, sehingga banyak juga daerah otonom baru yang tidak memberikan hasil memuaskan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, apa komentar Anda? Ya, sebenarnya sebuah keniscayaan desentralisasi atau otonomi itu kan sebagai sebuah bagian dari agenda reformasi kita, toh. Itu kan permintaan reformasi. Maka daerah agar cepat maju, daerah agar bisa lebih lincah, punya otonomi yang luas, maka dia diberikan otonomi. Sejarahnya itu. Lalu ketika berbicara tentang kendali yang sangat panjang, mereka bicara kalau begitu diperpendek, secara memperpendekkan dengan pemekaran. Nah, ada dua yang saya catat dari pemekaran ini. Satu, memang pada saat itu akan dibentuk, pembentuk undang-undang tidak terlalu hati-hati. Satu. Yang kedua, mestinya fair membandingkan soal kegagalan daerah otonom baru. Melihatnya bagaimana? Bagaimana kondisi sebelum dimekarkan, kondisi setelah dimekarkan, dan kondisi terakhir. Maka fair. Nah, hari ini, kemarin dua tulisan di Kompas muncul, itu kok saya agak, ini datanya dari mana ya ini? Bahkan semua pengamat pun berbicara asal-asalan, mohon maaf. Saya ingin mengundang mereka itu untuk mengklarifikasi. Yang kedua, mereka katakan 80% gagal itu jadi selama pertumbuhan daerah kemarin-kemarin itu seperti apa sebenarnya? Dirjen Otonomi Daerah pun mengatakan seperti itu. Lolong Anda ada di sana kok di dalamnya bilang seperti itu. Sedangkan mereka sendiri, pemerintah sedang menyiapkan grand design, setidaknya ingin memekarkan menjadi 44 provinsi. Artinya, pemekaran itu sebuah keniscayaan. Problemnya adalah syarat-syarat ini mesti kita lengkapi, dipenuhi kondisi dari pengusul, siapa, daerah. Tapi dilihat setelah itu menjadi undang-undang, maka pemerintah harus mengawal. Kawalan pemerintah inilah yang menurut saya mesti membina daerah itu. Nah, di samping saya tidak memungkiri, 1-2 tempat pasti terjadi rebutan-rebutan elit lokal dalam penguasaan sumber daya. Itu pasti bisa saja, mungkin. Tapi problemnya, penguasaan itu kan terjadi dari proses demokrasi yang sekarang memang tumbuh. Bahwa mereka elected kan begitu. Nah, kalau elected itu kan tergantung publik, Mas. Kalau publiknya mempercayai, dia memilih, Anda mau mengatakan tidak demokratis. Atau Anda mau ditunjuk saja, kan begitu kira-kira. Maka sebenarnya pada tingkat seperti itu, coba aja dipilah-pilah apa problemnya. Pak Andi Jaweng hari ini memberikan komentar bagus. Kegagalan tidak hanya sekedar dari soal itu mekar atau tidak, bisa jadi karena lemahnya kepemimpinan di tingkat lokal. Publik tidak terlalu hati-hati melihat atau memilih calonnya, maka calonnya mungkin juga orang pemalas, yang secara pengetahuan, keterampilan, kapasitas, kapabilitas semuanya kurang, tapi terpilih. Karena uang, karena popularitas saja, tidak mempertimbangkan itu. Nah, inilah perkawinan antara daerah pemekaran, kepentingan elit, karakteristik pemimpin yang dibutuhkan, sampai dengan kemudian partisipasi publik ketika kemudian menentukan pemilihnya. Lalu Pak, salah satu hal yang paling sering dikeluhkan, terutama oleh pengusaha terkait otonomi daerah, adalah banyaknya peraturan yang jadi tumpang tindih. Bahkan ada komentar yang mengatakan, sebaiknya otonomi daerah ini ditiadakan saja. Bagaimana menurut Bapak? Ya, sebenarnya kalau pengusaha itu yang dibutuhkan kepastian. Era Orde Baru dulu kan setorannya pada satu orang, yang lain tidak berani. Nah, ini kan sekarang begitu terbuka situasinya, semua memajaki jadi preman semua, kan kira-kira gitu. Maka regulasi muncul. Nah, ketika kemudian mereka berlomba-lomba, mereka itu daerah berlomba-lomba, ingin mendapatkan pendapatan asli daerah dari sumber-sumber yang ada, memang seringkali perda-perda itu memunculkan pungutan-pungutan yang akhirnya memunculkan high cost economy. Itu yang dikeluhkan pengusaha, toh. Nah, pada saat ini sebenarnya pemerintah bisa melakukan pembinaan. Nah, perda itu kalau sudah kaitannya dengan pungutan-pungutan dan memberatkan, itu bisa dikontrol oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Inilah peran pemerintah yang saya katakan pembinaan itu. Maka ketika kemudian Kementerian Investasi, Kementerian Perekonomian ingin mendorong tumbuhnya daerah yang bagus, dibinalah mereka. Itu fungsi kementerian, toh. Koordinasikan, membicarakan, teman-teman daerah, Anda tidak bisa membuat regulasi semacam ini. Kemarin saya diwawancara oleh dua orang dari Spanyol, dan dia mengatakan persis seperti pertanyaan Anda, bagaimana kami bisa menginvestasi di beberapa daerah yang aturannya macam-macam dan tidak menimbulkan kepastian. Nah, dalam rangka macam-macam tidak menimbulkan kepastian inilah, proses debirokratisasi dan deregulasi mesti didorong. Dan itu secara birokrasi pembinanya Kementerian Dalam Negeri dan Menpan, secara investasi, kita punya Kementerian Investasi. Ya inilah, dikawinkan. Ya kalau perlu Presiden turun tangan dalam soal ini kan. Demikian Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Ganjar Pranowo. Saya Wendy Lim.